وصحبه ومن والاه أما بعد قال المؤلف رحمه الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إلا من خفت سيفه أو عصاه. Berkata al-muallif al-imam al-barbahari rahimahullah, wal-amru bil-ma'rufi, memerintahkan kepada yang ma'ruf, wal-nahyu anil-munkari, demikian pula melarang, mencegah dari perkara mungkar, wajibun, adalah sebuah kewajiban atas setiap umat ini. Illa man khifta sayfahu aw asahu, kecuali engkau melakukan nahyun anil munkar, mencegah dari perkara yang munkar, dari orang yang engkau takutkan pedangnya ataupun tongkatnya. Ketika engkau tidak mampu untuk melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar dengan tangan ataupun lisan, maka yang ketiga yaitu dengan hati. Adapun ketika mampu mengingkari kemungkaran tersebut dengan tangan ataupun dengan lisan, maka wajib untuk melakukannya. Kita baca keterangan yang disebutkan oleh Syekh Rabi' Hafizahullah pada poin ini. Kata beliau, al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari min mayyizati hadhihi al-ummah. Al-amru bil ma'ruf, mengajak kepada perkara yang ma'ruf dan mencegah dari perkara yang mungkar, merupakan keistimewaan umat ini, keistimewaan yang dimiliki oleh kaum muslimin, keistimewaan yang dimiliki oleh Islam dan kaum muslimin. Wa haqqun wajibun fi'lan, dan ini merupakan perkara yang wajib untuk dilaksanakan. Siapapun dia, ketika melihat kemungkaran harus untuk mengingkarinya. Ketika seseorang tidak lagi mengingkari kemungkaran, maka tidak ada keimanan di dalam hatinya. Apakah mengingkari dengan tangan atau dengan lisan atau dengan hati? Ketika seseorang melihat kemungkaran tidak tergerak hatinya untuk mengingkarinya, maka bisa jadi orang itu munafik, bisa jadi orang itu dhaiful iman, benar-benar sangat lemah keimanannya, atau bahkan sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa laisa wara'a dzalika habbata khardalin min iman. Tidak ada lagi di balik hal itu, ketika dia tidak mengingkari kemungkaran dengan hatinya, tidak ada lagi keimanan sedikit pun. Kemudian beliau Syekh Rabi hafizahullah membawakan dalil-dalil tentang al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Sampai pada ucapan beliau, fa idza ra'a man yamlikul qudrata 'ala at-taghyir bil yaddi mithul insani fi baytihi ma'a waladihi ma'a bintihi ma'a zawjihi fa 'alayhi an yughayyir. Maka apabila orang yang memiliki kekuatan, memiliki kemampuan untuk merubah kemungkaran itu dengan tangannya, dengan kekuasaannya, seperti misal seorang suami, misal al-insan fi baitihi, seorang suami, kepala rumah tangga, dalam lingkup rumah tangganya, itu merupakan kekuasaan dia. Ma'a waladihi, dia melihat anak laki-lakinya melakukan kemungkaran, enggak mau sholat, boleh dipukul dengan kekuatan, dengan tangan. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin, pukul mereka, anak-anak kalian, ketika tidak mau mengerjakan sholat di usia mereka yang ke-10 tahun. Di usia 10 tahun, di usia 7 tahun mereka dididik, diajari untuk mengerjakan sholat. Di usia 10 tahun, ketika mereka meremehkan, menggampangkan, enggan, bermalas-malasan untuk mengerjakan sholat, bahkan tidak mau sholat, boleh dipukul. Pemukulan ini terus berlanjut, pendidikan ini tadi terus berlanjut. Tidak seperti sebahagian orang mengatakan kalau sudah balik sudah enggak usah diurusin, kan dosa dia yang nanggung sendiri. Lah. Rasul kan memerintahkan di usia 10 tahun dipukul. Kalau sudah 15 tahun sudah balik sudah enggak usah dipukul. Dosa dia yang nanggung sendiri. Siapa yang mengatakan demikian? Walaysa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak akan menanggung apapun kecuali dari hasil usahanya. Wal waladu min sa'i abi. Anak itu merupakan usaha dari orang tua. Ketika orang tua membiarkan anaknya melakukan dosa dan kemaksiatan, sudah balik dia dengan alasan kan dosa yang sudah, kan dosa dia yang nanggung sendiri, enggak. Kebaikan amal saleh yang dilakukan oleh anak akan sampai kepada orang tuanya. Demikian pula sebaliknya. Kejelekan, dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh anak ketika orang tua tidak memiliki andil untuk mengganti, merubah, mendidik anak tersebut, dosa itu juga akan sampai kepada orang tuanya. Atau orang tua sudah menyatakan, saya sudah berusaha maksimal, sebatas apa maksimalnya? Sudah sampai sejauh apa usaha dan upaya yang ditempuh untuk merubah kemungkaran yang ada pada anak tadi? Karena kalau tidak maksimal, bahkan tidak berlepas diri dari kemungkaran yang dilakukan oleh anak tadi, tetap orang tua akan menanggung dosanya. Ma'a bintihi, demikian pula dengan putrinya. Orang tua, ayah, ibu, ketika melihat putrinya melakukan kemungkaran-kemungkaran, maka harus dirubah dengan kekuatan, dengan kekuasaan. Ibu merupakan orang nomor dua dalam rumah tangga yang bisa mengatur anak, baik laki-laki ataupun perempuan, anak-anaknya. Maka boleh bagi sang ibu untuk memukul menggunakan tangan, manakala hal itu diperlukan. Ketika seorang anak tidak mampu lagi untuk dirubah kemungkarannya dengan lisannya, maka boleh dengan kedua tangannya. Ma'a zaujihi, demikian pula seorang suami dengan istrinya. Istri berada di bawah tanggung jawab suami. Ketika istri melakukan kemungkaran, kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal, tidak mampu lagi untuk dinasehati dengan lisan, maka boleh dengan tangan, dengan kekuatan. Fa'alaihi an yughayyir, maka wajib bagi seorang suami untuk merubah kemungkaran itu dengan kekuatannya. Ini manakala kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di dalam rumah, boleh bagi kepala rumah tangga menggunakan kekuatannya untuk merubah kemungkaran tersebut. Wa idza kana al-munkaru kharija baitihi wa kanat lahu haibatun wa lahu makanatun idza ghayyara bi yadihi araqa khamran aw kassara ina'al khamri aw qatta'a awtara wa tabul wa kassaraha ma'azif wa mashakal dhalik wa huwa lahu sum'atun wa huwa lahu sam'atun wa makanatun wa manzilatun la tuharriku fitnah fa innahu yughayyiru biyadihi. Dan apabila kemungkaran itu di luar rumahnya, tadi di dalam rumah, rumah tangga, sekarang kemungkaran terjadi di luar rumahnya, bukan dalam kekuasaan mutlak dia, tetangganya yang melakukan kemungkaran atau anak-anak yang ada di sekelilingnya, bagaimana ini? Aduh, itu bukan anak saya kok. Udahlah, terserah orang tuanya, dia juga punya orang tua sendiri. Kemungkaran yang dilakukan oleh anak tadi. Maka Syekh Hafizahullah memberikan cara, memberikan penjelasan. Bagaimana kalau seandainya kemungkaran itu terjadi di luar rumahnya, dilakukan oleh anak-anak tetangganya, oleh anak-anak kaum muslimin, atau dilakukan oleh sebahagian kaum muslimin yang ada di ruang lingkupnya. Apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim yang melihat kemungkaran itu tadi? Wa kanat lahu haibatun wa lahu makanah. Apabila orang tersebut punya haibah, kewibawaan, makanah, punya kedudukan, Idza ghayyara biyadihi, kalau dia mengingkari kemungkaran tersebut dengan kekuatannya, tidak memunculkan fitnah. Dia mengingkari kemungkaran tersebut dengan kekuatannya, dengan tangannya, tidak memunculkan fitnah. Kenapa? Lahu haibatuhu wa lahu makyanatuhu. Orang ini orang terpandang. Orang ini punya wibawa. Orang-orang segan dengan dia. Segan dengan ilmunya, segan dengan keikhlasannya, segan dengan pengaruh dia di tengah masyarakat. Sehingga ketika dia mengingkari kemungkaran dengan tangannya, orang-orang gak ada yang protes. Bahkan orang-orang mendukungnya. Bahkan orang-orang berterima kasih kepadanya. Dengan sebab wibawa dan kedudukan yang ada pada orang tersebut, kemungkaran-kemungkaran itu bisa dicegah dengan kekuasaannya. Ini harus dia lakukan mengingkari kemungkaran tersebut. Araka khamran, misal dia menumpahkan khamr, dia yang punya wibawa tadi bersama dengan beberapa orang yang bersamanya membantunya datang ke tempat, oh di sana ada penjualan khamr, di sana terjadi transaksi minum khamr, datang ke tempat itu diporak-porandakan. Lahu haibatuhu lahu makyanatuhu. Dia punya wibawa, dia punya kedudukan. Warga di sekitar berterima kasih kepada usaha orang tadi. Kalau mengandalkan mereka-mereka, mengandalkan orang tuanya sudah enggak mampu. Kalah dengan anaknya. Hanya bisa berkeluh kesah orang tua ini tadi dengan perilaku anaknya. Entah itu narkoba, sabu-sabu dan yang semisalnya. Individu masyarakat yang lain juga demikian. Takut kalau seandainya kenapa-kenapa dengan anggota keluarganya kalau dia ikut campur dengan urusan orang-orang tersebut yang melakukan transaksi minum-minum khamr tersebut. Takut dia terjadi kenapa-napa dengan keluarganya. Sementara kemungkaran itu mabuk-mabukan sudah merajalela. Bukan hanya pada batas mereka-mereka saja, tetapi mereka sudah mempengaruhi anak-anak muda, ABG yang lain di tempat tersebut. Ayo ikut, ayo di sini, ayo bersenang-senang. Sudah mengancam komunitas tersebut. Datang ini orang, punya haibah, punya wibawa, punya kedudukan, memporak-porandakan tadi. Dan tidak menimbulkan fitnah. Kenapa? Masyarakat mendukungnya, masyarakat bersatu bersamanya. Maka yang seperti ini, diperbolehkan, merupakan kewajiban bagi orang tersebut untuk mengingkari kemungkaran itu. Kalau seandainya dia berkoordinasi dengan pihak yang berwajib, ini lebih aula, ini lebih sempurna. Pak, lapor pada pihak kepolisian, di komunitas kami ada anak-anak yang nakal yang melakukan hal ini, mengganggu, meresahkan masyarakat. Bahkan mereka khawatir anak-anak mereka akan terpengaruh. Minta tolong bagaimana dari pihak yang berwajib, apakah bisa mengambil tindakan? Oh kami sibuk, kami ini itu di luar batas tugas kami, di luar areal kami. Bagaimana kalau seandainya di tempat kami ada orang yang ditokohkan, ada orang yang punya kedudukan, dipandang masyarakat, punya wibawa dia. Bagaimana kalau beliau ini yang bergerak bersama dengan masyarakat yang membantunya? Oh silakan. Yang penting jangan melakukan kekerasan fisik terhadap mereka, jangan ini, jangan itu, sekedar untuk menghancurkan tempat tersebut, silahkan. Ada koordinasi. Maka yang seperti ini lebih utama untuk dilakukan hal tersebut. Aukastara ina al-khamri, atau menghancurkan wadah-wadah penampung dari khamr tersebut. Aukata'a autara wa tabul kassaraha, atau dia menghancurkan alat-alat musik. Ada tempat di situ di mana berkumpul pemuda-pemuda bermain dengan permainan musik, gitar, seruling, drum dan yang semisalnya. Mereka sudah tidak sungkan-sungkan lagi untuk menabuh alat-alat musik tadi di tengah komunitas Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar-benar mereka mengingkari permasalahan tersebut. Namun karena mereka membuat geng, mereka membuat ancaman siapa yang mengganggu mereka akan ada urusannya di belakang. Sebagian orang takut. Sebagian orang merasa khawatir dengan keselamatan dirinya, keluarganya, barang-barang miliknya, anak-anaknya. Sehingga sudahlah cari aman saja. Man kana lahu makanatun wa haibatun wa sam'ah, orang yang punya kedudukan, orang yang punya wibawa, orang yang didengar ucapannya, wajib untuk menghancurkan tempat-tempat ini tadi dengan kekuatannya. Itu bentuk mengingkari kemungkaran dengan kekuatan yang dimiliki, walau kemungkaran itu terjadi di luar rumah tangganya. Wa ma'azif wa masyakala dhalik, demikian pula alat-alat musik yang lainnya. Wa huwa lahu sum'at wa huwa lahu sam'atun wa makanatun wa manzilah la tuharriku fitnah fa innahu yughayyiru biyadihi. Orang itu dia punya didengar ucapannya, punya wibawa, punya kedudukan di tengah masyarakatnya. Orang-orang selama ini tunduk dengannya karena ilmu yang ada pada dia, karena wibawa yang ada pada dia. Maka dalam posisi ini, فَإِنَّهُ يُغَيِّرُ بِيَدِهِ, wajib bagi dia untuk mengingkari kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di ruang lingkupnya tadi dengan kemungkarannya. Seperti misal sekarang yang terjadi yang sedang marak di tempat kita, anak-anak ABG kita buat pondok gubuk di tengah kebun orang. Laporan masuk, itu si Fulan, anak-anak kalian buat gubuk di sana, nongkrong aja hari-hari di sana, nyetel musik keras-keras, mainan HP. Kita khawatir seiring waktu berjalan bukan hanya sebatas itu yang mereka lakukan. Kenapa? Jauh dari pantauan. Maka dalam hal yang seperti ini boleh bagi orang yang memiliki hebat di sini seperti Ustaz Bukhari Hafidhullah Afwan, siapa di antara antum yang siap itu bongkar gubuk di sana itu? Lahu hebatuh, lahu makanatuh, lahu sam'ah. Boleh. Atau mengajak orang tua dari anak-anak yang buat gubuk tadi. Afwan ya Fulan, anak antum buat gubuk di sana. Sana lagi. Afwan, anak antum ikut andil buat gubuk di sana untuk dengar musik. Kemudian untuk takhalluf, enggak sholat di sana, nongkrong, mainan HP, lihat hal-hal yang mungkar. Ayo, sama-sama. Siap. Siap, Ustaz. Yang sana lagi dihubungi lagi. Ada berapa? 6-7 anak. Orang tuanya kumpulkan semuanya. Ayo, datangi bersama. Bongkar tempat tersebut. Ini lebih baik. Ini wajib untuk dilakukan. Atau ikhwah-ikhwah yang dimintai tolong dengan tetap menjaga. Jangan sampai tadi kita ingin menghancurkan tempat-tempat kemaksiatan. Adapun yang melakukannya anak-anak kita, butuh pendidikan, butuh pencerahan. Tempatnya tersebut yang dihancurkan. Anak-anaknya kalau seandainya bisa disadarkan dengan nasihat, dengan lisan, dengan empat mata, alhamdulillah lebih bagus. Orang tua pun demikian, jangan hanya sekedar oh, sudah maksimal, saya sudah di luar batas kemampuan saya untuk nasihatinya. Lah, selama dia masih menjadi anakmu, maka tidak akan pernah putus tanggung jawab dari orang tua untuk memberikan nasihat kepada anaknya. Terus yang seperti ini. Apakah menimbulkan fitnah? Enggak akan menimbulkan fitnah yang seperti ini. Apalagi terjadi koordinasi, komunikasi dengan pihak kepolisian setempat. Menyampaikan hal-hal ini, aduh Afwan Ustaz, itu di ruang lingkup pondok kami sungkan. Sudahlah, gimana kalau seandainya pondok bentuk tim sendiri untuk memberantas anak-anak yang seperti itu. Terjadi komunikasi, terjadi koordinasi, tinggal dilihat SOP-nya. Bagaimana cara memberantasnya, bagaimana yang tidak melanggar aturan negara. Baru kemudian dijalankan bentuk dari mengingkari kemungkaran tersebut. Amma sultanu falahul kudratu ala kulli hal. Adapun penguasa, pemerintah, aparat yang berwajib, maka dia selalu memiliki kekuatan untuk mengingkari kemaksiatan di setiap tempat, di setiap waktu. Kalau pemerintah ini, maka itu hak mereka untuk mengingkari kemungkaran yang terjadi di wilayahnya dengan kekuatannya, kapanpun, dimanapun, apapun bentuk kemungkarannya. Penguasa berhak untuk merubah kemungkaran itu dengan kekuasaannya. Wa hadza wajibun 'alal ummati jumlatan wa kullun 'ala hasbi taqatihi. Mengingkari kemungkaran ini hukumnya wajib atas setiap umat seluruhnya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi wa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, terpantau, terlihat oleh dia kemungkaran, dia tahu itu sebuah kemungkaran, falyughayyirhu, maka hendaklah dia rubah kemungkaran itu dengan tangannya, kalau tidak mampu dengan tangan, dengan lisannya, tidak mampu dengan lisan, dengan hatinya. Mengingkari kemungkaran dengan hati selemah-lemah tingkat keimanan. Maka mengingkari kemungkaran yang diketahui hukumnya adalah wajib atas setiap umat, wa kullun ala hasbi taqatihi, masing-masing individu, masing-masing orang mengingkari kemungkaran itu sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kadar dirinya. Bisa dengan tangan, rubah dengan tangan. Enggak bisa dengan tangan, bisanya hanya dengan lisan, rubah kemungkaran itu dengan lisannya. Dengan lisan juga enggak mampu, khawatir, takut terjadi apa-apa. Sebagaimana ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullah, illa man khifta sayfahu aw asahu. Kecuali engkau merubah kemungkaran dari orang yang engkau khawatirkan, pedangnya, tongkatnya, khawatirkan kejahatan dia justru lebih besar menimpa dirimu, keluargamu. Ingkari dengan hati. Dan ini selemah-lemah tingkat keimanan. Allahu a'lam bissawab. Insyaallah kita sambung pada pertemuan berikutnya biidznillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fiikum.